Fayahtaju man yusa'iduhu, sehingga dia butuh orang yang bisa membantunya. Nah, ya. Ini adab atau akhlak dan perkara yang selayaknya dilakukan oleh seorang hakim. Ya. Dia memiliki tadi tukang catat. Nah, yang mencatat bagaimana proses pengadilan. Ya. Mencatat bagaimana saksi-saksi, tuduhan-tuduhan dan lain sebagainya. Nah, dan juga orang yang lainnya yang bisa membantunya. Yang ke-13, yata'ayyadu al-qadi ayyahkuma bima fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi hakim untuk memutuskan hukum dengan apa yang ada pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib bagi hakim memutuskan perkara sesuai dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan ancaman yang keras bagi orang yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Demikian yang lain, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Mereka adalah orang-orang fasik. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka adalah orang-orang zalim. Nah, sehingga wajib sekali lagi bagi hakim memutuskan hukum sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yajid qada bil ijma'. Kalau dia tidak mendapatkan hukum terhadap kasus yang diprosesnya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, maka memutuskan hukumnya dengan ijma. Wa illam yajid wa kana min ahli ijtihad ijtahada. Kalau tidak didapatkan juga dalam ijma terhadap kasus yang ditanganinya, dan hakim tersebut termasuk di antara ahli ijtihad, orang yang berhak untuk berijtihad, maka hakim berijtihad untuk memutuskan hukuman tersebut. Nah, wa ilam yakun min ahli ijtihad, dan apabila hakim tersebut bukanlah orang yang ahli dalam ijtihad, fa alaihi ayastaftiya fi dalika fa ya'khudha bi fatwal mufti. Maka hendaklah baginya meminta fatwa dalam kasus yang ditanganinya tersebut, kemudian dia memutuskan perkara dengan mengambil fatwanya mufti tersebut. Ini urutannya. Yang pertama sekali lagi wajib memutuskan kasus perkaranya berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau didapatkan dalam kitabullah dan sunnah Nabi SAW tentang kasus yang ditanganinya, maka dia memutuskan dengan ijma. Kalau tidak ada ijma tentang masalah tersebut, mungkin masalah-masalah kontemporer atau lain sebagainya. Dan apabila hakim ini termasuk ahli ijtihad, maka hakim berijtihad untuk memutuskan kasus yang ditanganinya. Tapi kalau hakim tersebut bukanlah orang yang pantas untuk berijtihad, maka hakim tadi hendaklah meminta fatwa kepada seorang mufti atau orang yang bisa berfatwa dari kalangan para ulama, kemudian mengambil fatwa mufti tersebut. Nah, yang ke-14, yajibu al-qadi al-adlu bainal khasmaini fi kulli syai'in. Wajib bagi seorang hakim bersikap adil di antara dua orang yang bersengketa, berselisih dalam segala sesuatu. Ini kewajiban bagi hakim bersikap adil. Tidak memandang kepada salah satu di antara dua orang yang bersengketa tersebut. Oh, ini kaya, ini miskin. Nah, tidak. Ini pejabat, ini rakyat. Tidak. Nah, tapi adil. Sikap adil. Nah. Bahkan walaupun itu kerabatnya, walaupun itu keluarganya, tetap harus bersifat adil. Kataba Umar radhiyallahu anhu ila Abi Musa radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, beliau menulis surat kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Wasi bainan nas fi wajhika. Damaikanlah di antara manusia yang berselisih di hadapanmu. Wa majlisika wa adlika. Damaikan manusia yang berselisih di hadapanmu dan di majlismu. Wa adlika, dan dengan keadilanmu. Hatta la yai'asa ad-da'ifu min adlika. Sehingga orang yang lemah tidak berputus asa dari keadilanmu. Wa la yatma'u asy-syarif bi haifika. Dan orang yang syarif, memiliki kemuliaan kedudukan, nah, tidak berambisi terhadap sikap berat sebelahmu. Ini wasiat, pesan dari Umar yang ketika itu sebagai khalifah kepada salah satu di antara gubernurnya, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, untuk mendamaikan manusia yang berselisih di hadapanmu, di majlismu, dan dengan keadilanmu. Dikarenakan dengan sikap keadilan, orang yang lemah tidak akan putus asa. Nah, sementara kalau seandainya seorang hakim, dia berat sebelah, yang lemah dipandang sebelah mata, sementara yang memiliki kedudukan, dimuliakannya, gak peduli walaupun salah, tapi dibela dikarenakan memiliki kedudukan. Ini bisa menyebabkan orang-orang lemah putus asa. Orang lemah putus asa dari pengadilan tersebut. Sementara orang-orang yang memiliki kedudukan, dia berambisi terhadap sifat berat sebelah hakim. Sehingga Umar menasihatkan supaya mendamaikan manusia dengan keadilan, wahai Abu Musa. Dengan keadilan, orang yang lemah dia tidak putus asa. Untuk mendapatkan kebenaran. Nah, mendapatkan haknya. Dan juga orang yang memiliki kedudukan tidak berambisi terhadap sifat berat sebelahmu. Nah, nasihat yang sangat bagus sekali dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Al-mas'alatu rabi'ah, tariqul hukmi wa sifatuhu. Masalah yang keempat berkaitan dengan cara memutuskan hukum dan sifatnya. Yatawasalul qadi ila al-hukmi fi qadiyyati ma bittiba'il khutuwati at-taliyah. Seorang hakim bisa memutuskan suatu hukum dalam suatu kasus apapun dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, idza hadara indal hasmani ajlasahuma baina yadayhi. Apabila dua orang yang berselisih hadir, maka hakim mendudukkan keduanya di hadapannya. Wasa'alahuma ayyukuma al-mudda'i. Kemudian hakim bertanya kepada mereka berdua, siapa di antara kalian berdua sebagai penuduh? Nah. Aw yaskutu hatta yatakallamul mudda'i fayastam da'wa. Atau hakim diam sampai si penuduh berbicara dan hakim mendengarkan tuduhannya. Ya. Ini kalau kedua-duanya hadir. Kedua-duanya ada. Ya, antara orang yang berseisi tersebut. Didudukkan di hadapannya dan bertanya. Siapa di antara kalian berdua sebagai penuduh? Nah. Ya. Atau bisa juga hakim diam. Hingga si penuduh dia berbicara. Ya. Dan hakim mendengarkan tuduhannya. Fa in ja'at ad-da'wa al-wajh as-sahih sa'al al-qadi al-mudda'a 'alayhi an mawqifihi hiyaliha. Apabila tuduhannya itu dibawakan dalam bentuk yang benar, maka hakim bertanya kepada pihak yang tertuduh, an mawqifihi hiyaliha, dari tanggapannya terhadap tuduhan tersebut. Ya. Apakah benar apa yang dituduhkan ataukah tidak? Nah, fa in aqarra biha qada 'alaih. Apabila yang dituduh tadi mengakuinya, ya iya benar apa yang dituduhkannya. Qada 'alaih, maka hakim memutuskan bersalah kepada orang yang dituduh tadi. Ya. Wa in anqara talab al-mudda'i bil bayyinah. Tapi kalau yang dituduh tadi mengingkarinya, oh ini tidak benar tuduhannya. Ya. Maka hakim meminta kepada si penuduh untuk mendatangkan bukti. Nah. Paham ini? Ya. Ini sekali lagi urutannya. Nah. Yang diberikan kesempatan pertama kali untuk mengungkapkan, ya, tuduhan adalah sepenuduh. Nah, ketika dua orang berselisih, hakim menentukannya. Nah, dan hakim bertanya, siapa di antara kalian berdua yang bertindak sebagai penuduh? Nah, atau tadi hakim diam sampai si penuduh berbicara, ya, tentang tuduhannya. Hakim mendengarkannya. Nah, kemudian kalau si penuduh tadi, ya, membawakan tuduhannya dalam bentuk yang benar, hakim bertanya kepada pihak yang dituduh tentang tanggapannya terhadap tuduhan tersebut. Ya. Kalau yang dituduh tadi mengakuinya, selesai perkara. Nah, hakim memutuskan, oh, berarti yang bersalah kamu. Nah, ya, pihak yang tertuduh tadi. Tapi masalahnya kalau yang dituduh tadi mengingkari. Nah, oh maaf, tuduhan ini enggak benar. Ya. Maka hakim meminta kepada si penuduh untuk membawakan bukti. Nah, ya. فإن كانت للمدعي بينة طالبه بإحضارها. Apabila si penuduh memiliki bukti, hakim meminta untuk mendatangkan bukti tersebut. وَاسْتَمَعَ شَهَادَتَهَا, dan hakim mendengarkan persaksian dari saksi-saksi yang bertindak sebagai bukti. Ketika pihak penuduh membawakan bukti berupa saksi misalkan. Nah, si fulan, maka hakim mendengarkan persaksiannya tersebut. Wa hakama biha bi syurutiha wa la yahkumu bi ilmihi. Kemudian hakim memutuskan suatu hukum, dengan persaksian-persaksian tersebut sesuai dengan syarat-syaratnya, dan hakim dia memutuskan dengan pengetahuannya. Walaupun si A dan si B, misalkan si A, si B pihak yang dituduh. Ya. Hakim mengetahui si B ini orang yang baik. Nah, orang yang baik, bagus akhlaknya. Tapi dituduh oleh si A jelek. Ya. Dan ternyata si A memiliki bukti-bukti. Nah, si A memiliki bukti-bukti berupa saksi-saksi, ya, yang menyebutkan bahwasannya si B ini melakukan tindak kejahatan. Padahal si B ini menurut hakim, sepengetahuan hakim, orang yang baik. Ya. Maka hakim ini memutuskan berdasarkan bukti-bukti tadi. Ketika bukti-bukti, ya, persaksian, persaksi-saksi yang menyebutkan si B ini bersalah, maka hakim memutuskan si B ini bersalah. Jangan memutuskan sesuai dengan pengetahuannya tadi. Menurut saya si B ini orang yang baik. Gak mungkin dia melakukan kesalahan ini. Sementara tadi bukti-bukti menunjukkan si B ini benar-benar melakukan kesalahan tersebut. Ya. Ini makna dari ucapan hakim. Dia memutuskan sesuai dengan bukti-bukti tadi. Sesuai dengan syarat-syaratnya dan tidak memberikan hukuman sesuai dengan pengetahuannya. Nah, ini kalau ada bukti, ya, maka minta didatangkan bukti tersebut. Dan hakim mendengarkannya kemudian memutuskannya. Wa illam yakun lil mudda'i bayna a'lamahu al-qadi anna lahu al-yamin ala khasmihi. Maka apabila si penuduh tidak memiliki bukti, maka hakim memberitahukan bahwasannya bagi pihak yang dituduh bersumpah terhadap lawannya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam li Hadrami. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang Hadrul Harami dari Hadramaut, alladhi idda'a ardan ghalabahu 'alaiha al-kindi. Ya, yang dia mengaku bahwasannya tanahnya diambil oleh seseorang dari suku Kindah. Ya. Jadi Hadrami ini dia menuduh seseorang dari Kindah mengambil tanahnya. Rasulullah mengatakan, alaka bayyina. Apakah engkau memiliki bukti bahwasannya orang Kindi ini mengambil tanahmu? Qala la. Ya. Orang Hadrami tadi mengatakan tidak ada bukti. Qala falaka yaminuhu. Ya. Rasul mengatakan kepada orang Kindah, nah, maka bagimu sumpahnya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam al-bayyina al-mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i alaihi. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang dituduh. Naam. Kalau si penuduh membawakan bukti-bukti yang jelas, maka secukup dalam memutuskan hukum. Ya, tidak perlu diminta sumpahnya orang yang dituduh. Bahkan tidak berlaku. Ya. Walaupun yang dituduh tadi bersumpah dengan puluhan kali sumpah, bahkan ratusan kali sumpah, ketika ada bukti-bukti yang jelas yang menyatakan si yang dituduh tadi bersalah. Nah, ya, kalau bukti-bukti yang jelas menyatakan bersalah, walaupun dia mengatakan saya sumpah, saya tidak bersalah, sumpah demi Allah, tetap yang jadikan patokan adalah bukti-bukti. Ya. Nah, kecuali ketika tidak ada bukti, ya, tidak ada bukti, maka yang diambil adalah sumpahnya orang yang dituduh. Nah, ini tidak ada bukti yang menyatakan orang ini bersalah. Ya. Nah, tidak ada buktinya. Maka seorang hakim meminta sumpahnya orang itu. Silakan bersumpah. Ya. atas nama Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadamu. Nah, ketika dia bersumpah, maka yang diambil sumpahnya yang dituduh tadi. Sekali lagi, diambil sumpahnya ini ketika tidak ada bukti. Adapun kalau ada bukti, maka bukti yang dahulukan. Dan tidak berlaku sumpahnya orang yang dituduh tadi. Ini diantara cara dalam memutuskan suatu hukuman. Ini sangat penting sekali diketahui oleh para hakim, para qadi. Nah, atau mungkin kita ketika mendamaikan dua orang yang berselisih, dua orang yang bersengketa. Nah, maka perhatikan langkah-langkah ini. Barakallahu fikum. Di mana langkah-langkah ini tadi sesuai dengan apa yang telah diajarkan dan dibimbingkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan dasar atau dalil dari langkah-langkah yang disebutkan tadi, hadis Nabi yang mengatakan al-bayyinah al-mudda'i wal-yaminu al-mudda'a alaih. Bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang dituduh. Nah, yang dahulukan bukti. Kalau bukti tidak ada, baru diambil sumpahnya orang yang dituduh. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada beberapa lagi berkaitan dengan tariqah al-hukum. Cara-cara memutuskan hukuman. Dan insyaAllah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.